kemudian berhijrah ke kota Madinah, dan perang pertama kali yang beliau ikuti adalah perang Hudaybiyah. Yang pertama kali beliau ikuti adalah peperangan Hudaybiyah. Yang terkenal dari Al-Mughirah bin Syu'bah adalah beliau seorang yang sering menyediakan tempat wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering salah seorang yang sering menyediakan tempat wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis ini yang kita baca, kalau tidak jauh sejarahnya, keluar ketika peperangan Khandaq. Keluar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika peperangan Tabuk, ya. Kemudian yang dikenal dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau memimpin menjadi gubernur di kota Basrah. Basrah berada di mana? Irak. Kemudian menjadi gubernur sebanyak dua kali di kota Kufah. Sekali di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan sekali di zamannya Muawiyah radhiyallahu an. Al-Mughirah bin Syu'bah meninggal di kota Kufah pada tahun 50 Hijriah. Meninggal di kota Kufah pada tahun 50 Hijriah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis-hadis Rasul ada beberapa sahabat yang terkenal dengan menyediakan tempat wudunya Rasulullah. Di antaranya Al-Mughirah bin Syu'bah yang kita baca ini, dan juga Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Jadi di antara para sahabat Nabi, mereka ada yang tugasnya terkenal menyediakan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena wudu dahulu tidak seperti sekarang, tinggal buka keran, tidak perlu disediakan, tidak. Wudu dahulu perlu menyiapkan air. Airnya dituang ke dalam bejana, kemudian nanti disediakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berwudu. Di antara sahabat yang juga menyiapkan wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Mughirah bin Syu'bah, yaitu siapa namanya tadi? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Baik. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, itu poin pertama. Poin yang kedua, makna hadis ini. Perhatikan baik-baik. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu. Beliau mengusap bagian ubun-ubun. Nasiyah, dalam bahasa Arabnya nasiyatun, itu adalah ubun-ubun. Baik yang ada rambut atau tidak ada rambut, yaitu awal mula bagian kepala. Kalau ubun-ubun di mana? Ya. Di sini apa di sini? Ikhtalafal ulama fi ubun-ubun. Para ulama berbeda pendapat tentang ubun-ubun. Ubun-ubun di mana? Enggak, kalau seandainya ubun-ubun di tengah, salah berarti. Ya? Ubun-ubun itu di mana? Di tengah. Mun belubang. Lain pulang ini pendapat ketiga. Lebih dalam lagi pendapatnya, mun belubak kekanakan masuk angin tuh ubun-ubun tuh. Taib. Bapak ibu saudara saudari, yang jelas terjemahannya seperti kurang tepat. Beliau mengusap bagian depan kepala, bukan ubun-ubun. Nasiyah itu adalah bagian depan kepala. Baik tumbuh rambut atau tidak tumbuh rambut. Ya, bagian depan kepala. Para ulama mengatakan nasiyatun adalah asy'arul ladzi yakunu fi muqaddamir ra's. Rambut yang berada di depan bagian kepala. Taib. Nabi Muhammad SAW mengusap bagian nasiyah, bagian depan rambutnya. Makanya di situ kan ada tanda kurung, bagian depan rambutnya. Tanda kurung itu sebenarnya yang benar. Ya. Sorban dan di atas sorbannya. Tambah ya. Saya ulangi, lihat perhatikan bukunya baik-baik. Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berwudu. Beliau mengusap bagian depan rambutnya dan di atas sorbannya, kurang di situ, dan di atas sorbannya, ya, di situ cuma ada koma, koma sorbannya ditulis dan di atas sorbannya dan dua sepatunya, diriwayatkan oleh Muslim. Taib, maknanya apa Ustaz? Perhatikan baik-baik. Ketika berwudu, Nabi Muhammad SAW pada waktu itu beliau memakai surban. Memakai surban. Jenis orang Arab, jenis surban yang dipakai orang Arab itu ada dua. Surban yang disebut dengan muhannak. Muhannak adalah surban yang menutupi seluruh kepala rambut, bahkan hidung. Kadang-kadang tinggal dua matanya yang terlihat. Itu namanya apa? Surban jenis muhannak. Ada surban yang cuma menutupi bagian kepala. Nah, yang dimaksud dengan surban di sini seluruhnya. Seluruh sorban jenisnya, baik yang cuma kita lihat kadang-kadang di puntal-puntal di atas, ya, sampai besar begitu, ya, dan kadang-kadang ada yang memakai sorban, ya, ditutupi kepalanya, kemudian sampai hidungnya cuma kelihatan matanya. Sorban jenis muhannak itu biasa dipakai oleh orang Arab ketika mereka bersafar. Karena safar kan dulu di atas onta dan jalan kaki terkadang. Otomatis banyak debu-debu. Karena mereka gurun pasir. Makanya mereka memakai surban jenis muhannak. Nah, surban yang dimaksud dalam hadis ini adalah semua jenis surban. Baik surban yang di kepala, setengah kepala itu, atau seluruhnya. Jadi, ketika itu Nabi Muhammad SAW berwudu, kemudian beliau mengusap di atas nasiyah. Kemudian di atas nasiyah dilanjutkan di atas surban. Jadi tidak perlu surbannya dibuka. Nah, ini juga yang menunjukkan bahwa lebih kuat pendapat tentang surban ini adalah surban yang jenis muhannak. Karena sulit untuk dibuka. Mungkin masangnya saja sudah bermenit-menit. Ya. Maka seseorang otomatis kalau dibuka 5 kali sehari dia membuka. Karena berwudu 5 kali sehari untuk sholat 5 waktu. Itu minimal. Ya, makanya wallahu a'lam, yang dimaksud dengan surban di sini semua jenis surban yang dipakai di atas kepala atau jenis muhannak. Nah, jadi caranya beliau ketika mengusap kepala dalam berwudu, beliau usap nasiyahnya, ya. Kemudian dilanjutkan ke atas surban. Lanjutkan di atas surban. Dan di atas dua sepatunya. Sepatu di sini bukan sembarangan sepatu. Khuf dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab khuf. Yang dimaksudkan khuf adalah sepatu yang menutupi sampai mata kaki. Biasa kalau bapak umroh atau haji itu didapati di Mekah ya, atau di Madinah, saya tidak tahu di Indonesia ada atau tidak. Sepertinya ada di toko-toko alat-alat untuk haji dan umroh. Khuf namanya. Ya, khuf, bilang saja khuf. Ya, sok orang Arab, khuf. Ya, khuf itu artinya sepatu yang menutup sampai melebihi dua mata kaki. Jadi bukan sembarang sepatu. Kalau sepatu yang kita pakai itu kadang-kadang di bawah dua mata kaki. Jadi kurang tepat kalau seandainya diartikan juga dengan di atas dua sepatu. Lebih baik di atas dua khuf. Mungkin diberikan catatan kaki di situ. Taib, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hadis ini, bapak ibu saudara-saudari, dibawakan oleh penulis bukan untuk membicarakan mengusap di atas surban. Bukan. Hadis ini sekarang dibawakan oleh penulis bukan untuk membicarakan kalau berwudu mengusap di atas dua surban dan mengusap di atas surban dan juga di atas dua sepatu khuf. Bukan. Karena ini nanti ada pembicaraan dan bab tersendiri. Lalu faedahnya penulis menyebutkan hadis ini untuk apa? Mendalili bahwa berwudu itu wajib tertib. Wajib apa? Tertib. Berwudu itu wajib tertib. Apa maksud tertib? Sesuai dengan apa? Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak boleh membasuh kaki dulu karena rigat belicak, kemudian baru membasuh kedua tangan dalam berwudu. Enggak boleh. Harus sesuai dengan tertib. Membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Jadi sekali lagi, bapak ibu saudara-saudari, hadis ini dibawakan oleh penulis sebagai dalil tentang wajibnya tertib. Nggak ada yang nanya, Ustaz, dalilnya dari mana dengan hadis ini? Betul? Pendalilannya dari mana dengan hadis ini? Lihat, Nabi kan pertama kali mengusap kepala, kemudian baru surban. Menunjukkan tertib dulu. Nggak boleh langsung surban, kemudian nanti baru rambut kepala. Itu pendalilan. Lihat para ulama jeli sekali. Pendalilan tentang wajibnya tertib, yaitu rambut kepala dulu, baru setelah itu surban. Harus tertib. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian, kita ambil poin selanjutnya, kalau sudah kita pahami makna hadis, yaitu derajat hadis. Hadis ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Satu, hadis ini merupakan dalil wajibnya tertib dalam berwudu. Hadis ini merupakan dalil wajibnya tertib dalam berwudu. Dan makna tertib adalah berwudu sesuai dengan anggota yang telah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya, betul. Jazakallahu khairan Pak Haji. Surat Al-Maidah ayat 6. Dan makna tertib adalah berwudu sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mengerjakan salat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Lihat, wajah, kedua tangan sampai siku, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai mata kaki. Ini empat anggota harus tertib. Dan tertib hukumnya dalam wudu apa? Wajib. Kalau ada orang berwudu tidak tertib, tidak sah wudunya, karena kita katakan wajib. Ya, kita katakan apa? Wajib. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah hadis ini tidak menunjukkan bolehnya mengusap sebagian rambut kepala ketika berwudu. Saya ulangi. Hadis ini tidak menunjukkan bolehnya mengusap sebagian rambut kepala ketika berwudu. Apa maksudnya? Sebagian ulama memahami dari hadis ini bahwa boleh kalau begitu karena Nabi cuma mengusap di atas nalsiyah, bagian depan. Kalau begitu kita pun boleh, ya begini-begini ketika berwudu, tidak mengusap seluruh rambut kepala. Maka jawabannya hadis ini tidak menunjukkan itu. Kenapa? Karena Rasulullah ketika mengusapnya, beliau karena memakai surban, beliau mengusap bagian depan rambut, kemudian beliau lanjutkan. Menunjukkan bahwa mengusap kepala harus seluruhnya. Jadi pelajaran yang kedua dari hadis ini, bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa boleh mengusap sebagian rambut kepala saja. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diriwayatkan dalam riwayat yang sahih satu pun beliau mengusap sebagian rambut kepalanya dalam berwudu, enggak pernah. Lihat perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, walam yasihha anhu sallallahu alaihi wa sallam fi hadithin wahidin annahu iqtasara ala mashi ba'dhi ra'sihi al-battah. Tidak ada riwayat yang sahih walau satu hadis pun bahwa beliau hanya mengusap sebagian kepalanya saja, enggak pernah. Maka Pak, semenjak ini tidak boleh kita sedikit-sedikit, harus seluruhnya. Walakin kana idza masaha bi nasiyatihi kammala 'alal imamah. Akan tetapi beliau jika mengusap sebagian rambutnya dan beliau memakai surban, beliau sempurnakan di atas surban. Menunjukkan mengusap kepala harus apa? Seluruhnya. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau perempuan? Apakah bisa disamakan dengan imamah? Imamah artinya surban. Kan perempuan memakai jilbab. Terutama kita di Indonesia, kadang tidak ada tempat khusus berwudu perempuan. Ya? Tidak ada tempat khusus berwudu perempuan. Selalu saja nyampur. Dan ini perlu pembiasaan memang. Dari mulai rumah kita masing-masing, ya, jangan biasakan tempat perempuan dimasuki laki-laki, perempuan masuk ke tempat laki-laki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Jauhi oleh kalian masuk ke tempat-tempat perempuan, wahai para lelaki. Supan Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar di kota Madinah, di Masjid Nabawi, itu ada babun nisa, bab perempuan. Semenjak itu dicanangkan oleh Rasulullah, itu bab khusus perempuan, beliau tidak pernah memasuki dari tempat itu. Nah, ini perlu pembiasaan. Biasakan dari mulai rumah-rumah kita, ada tempat masuk rumah khusus perempuan, ada tempat masuk tempat kamar mandi mungkin khusus perempuan, jangan dicampur. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya sudah terjadi, Ustaz? Akhirnya perempuan pun harus berwudu di tempat laki-laki bercampur. Bagaimana dia berwudu? Maka sebagian ulama berpendapat bahwa hukum mengusap di atas imamah, surban, juga kena pada hukum perempuan yang memakai jilbab. Tetapi itu kalau seandainya di sekitarnya tidak ada laki-laki. Karena otomatis bagaimanapun dia akan memperlihatkan rambutnya, sedangkan rambut adalah apa? Aurat. Maka pendapat yang lebih kuat untuk wanita-wanita kita di Indonesia, dia berusaha semaksimal mungkin berwudu dengan sempurna, tetap mengusap di atas rambut kepalanya, di atas rambut kepalanya. Lalu terlihat bagaimana, Ustaz? Maka di situ saling tolong-menolong antara para perempuan. Kalau pas lagi yang berudu mamanya, kekanakannya menutupi. Usaha. Ya, begitu. Harus mengkondisikan sesuai dengan sunnah. Nah, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Jadi, sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa hadis ini sebenarnya nanti ada bab tersendiri disebutkan oleh penulis. Tetapi kenapa disebutkan oleh penulis di sini? Salah satu sebabnya beliau ingin mendalili apa tadi? Bahwa tertib itu wajib dalam berwudu. Dari sisi mana pendalilannya? Tadi orang tidak boleh mengusap kepala meskipun dia pakai surban di tengah kepalanya, enggak, karena ada rambutnya, bagian depan rambutnya, kemudian bagian surbannya tadi. Harus tertib. Nanti saya akan jelaskan setelah ini, tertib itu bagaimana pembagian-pembagiannya. Mohon sabar ya. Artinya sabar, mohon diperhatikan baik-baik, karena ini agak detil tentang tertib. Taib. Hadis selanjutnya, yaitu hadis yang ke-53. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابدأوا بما بدأ الله به أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang tata cara haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i seperti ini, yakni dengan redaksi perintah. Sedangkan dalam riwayat Muslim dengan lafaz yang isinya khabar. Baik. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Jabir bin Abdullah ibni Haram al-Ansari as-Sulami. Jabir ini sahabat, bapaknya pun sahabat. Ya, ini kita ambil pelajaran dari sini bahwa semestinya antara bapak dan anak saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Bayangkan, indah kan? Anaknya sahabat, bapaknya sahabat. Dan karena orang Arab dahulu nikah muda-muda di pernikahan dini, mereka kadang-kadang dengan anak itu sangat dekat umurnya. Ada misalkan umur 14 sudah menikah. Kalau punya anak berarti cuma beda 14 tahun dengan sang anak. Ya, jadi kayak kawan. Termasuk di dalamnya ini. Jabir bin Abdullah, Jabir anaknya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibnu Haram juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Beliau termasuk empat orang yang bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Afan. Beliau termasuk dari Afan. Salah saya. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Salah satu hadis beliau yang sangat terkenal adalah sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat hajinya siapa? Rasulullah. Itu panjang, nanti akan disebutkan di dalam buku ini. Panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana dari mulai pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhaji sampai selesai. Ya, sifat hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, beliau termasuk orang yang mengikuti peperangan Aqabah. Dan mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah kecuali perang Badar dan Uhud. Waduh, kok bisa? Hah? Masih kecil. Dilarang oleh siapa? Oleh bapaknya. Kenapa bapaknya melarang? Karena dia mempunyai saudari-saudari perempuan. Nah, di sini yang saya bilang juga tadi pagi, ya, bahwa yang paling pantas kita untuk urus adalah saudari kita. Ini sebagian anak-anak terbalik. Orang tua garing, tidak digubris. Paling menelpon garing gak pian? Selesai. Habis itu kalau kawan-kawannya garing, wani bermalam di rumah sakit. Betul apa betul? Ya, betul. Ini para ikhwan sekarang, ini terbalik. Jadi tadi pagi saya sudah mencontohkan jenis-jenis terbalik. Ini menjadi inspirasi saya, judul kajiannya terbalik. Ya, banyak, banyak dan menarik-menarik. Karena mencakup semua yang terbalik dilakukan oleh manusia. Nah, lihat di sini, Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir, melarang anaknya Jabir untuk ikut perang. Bahkan perang yang mulia, perang Badar, perang yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Demi kenapa? Menjaga adik-adik. Terutama adik-adik perempuan. Ya, menjaga adik-adik, terutama adik-adik perempuan. Sedikit tentang masalah menjaga anak-anak perempuan dan keluarga perempuan di zaman sekarang harus lebih intensif. Dan harus lebih benar-benar dijaga. Kenapa? Karena begitu banyak godaan, ujian. Ya, kita tidak ingin menyesal di kemudian hari. Maka Anda, wahai para lelaki, jangan cuma, ya saya tugas saya kan cuma mengais rezeki, ya sudah anak itu urusan ibunya deh. Enggak bisa. Harus tolong menolong dengan istri. Satu judul kajian yang ingin saya sampaikan juga adalah penyakit para suami. Ya, ini harus diberikan karena ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam memahami ketaatan terhadap suami. Seakan-akan kalau sudah taat, titah sang suami itu tidak diperbolehkan untuk dilanggar. Padahal di sana ada berbagai macam pembicaraan tidak boleh taat dalam maksiat, tidak boleh taat di dalam memutuskan hubungan kekerabatan, diharamkan dalam agama Islam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Muslim berkata tentang diri beliau, "Ghazawtu ma'a Rasulillah 19 ghazwah wa lam ashhad Badran wala Uhudan mana'ani abi. Falamma qutila Abdullah yawma Uhud lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qattu." Artinya, aku berperang bersama Rasulullah 19 kali peperangan. Dan tidak pernah aku absen dalam peperangan Rasulullah kecuali perang Badar dan perang Uhud, kata beliau. Ketika bapakku Abdullah bin Haram meninggal, maka aku tidak pernah ketinggalan berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah sekalian, beliau termasuk, karena beliau banyak meriwayatkan hadis, beliau termasuk sahabat yang memiliki halaqah, majlis ilmu di masjid. Karena beliau termasuk para ulamanya para sahabat. Kemudian beliau kuffa basaruh, menjadi tunanetra di akhir umurnya. Dan orang yang tunanetra itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, man barang siapa yang aku ambil dua hal yang ia cintai, yaitu mata, fasabara falahul jannah, lalu dia bersabar maka baginya surga. Dan beliau meninggal di kota Madinah pada tahun 74 Hijriah. Pada tahun 74 Hijriah. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal di kota Madinah tadi saya sudah sebutkan pada tahun 74 Hijriah. Sekarang bapak ibu saudara saudari, poin kedua yaitu makna dari hadis ini. Lihat terjemahan bukunya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dengan tentang tata cara haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya mungkin, "Ustaz, ini babnya wudu. Kenapa Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis buku yang kita baca ini, menyebutkan hadis tentang haji?" Jawabannya, sekali lagi, hadis ini pun menunjukkan tentang beliau ingin memberikan dalil bahwa wajibnya tertib. Dari mana? Kita baca. Beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah." Lihat, mulailah. Itu kata perintah. Mulailah. Perintah, dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah. Berarti, ya, meskipun ini hadis berkenaan dengan Safa dan Marwah, kita kalau lagi sa'i, habis minum zam-zam, kemudian kembali ke Ka'bah untuk mengusap Hajar Aswad kalau mampu, baru pergi kemana? Sa'i. Nah, ketika kita pergi ke sa'i, yang pertama kali kita mulai mana? Safa. Karena Allah berfirman, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa, lihat, Safa dulu dimulai, dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah, tanda hukum Allah yang jelas. Baru ketika itu kita, setelah mengucapkan itu, baru kita mengucapkan yang diucapkan oleh Rasulullah, "Abda'u bima bada Allahu bi." Aku memulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah, yaitu memulai dengan Safa, baru setelah itu Marwah. Jadi hadis ini memang benar tentang haji. Tetapi hadis ini meskipun, nah di sini kita ambil sebuah kaidah. meskipun dia tentang haji, akan tetapi ada kaedah dalam bahasa fikih, al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Artinya, yang menjadi standar keumuman lafaz bukan sebab yang khusus. Nah, ini kaidah yang kita bisa ambil dari hadis la bi khususis sabab. Apa maksudnya? Hadisnya tentang haji, tapi apa? Bisa digunakan untuk umum haji ataupun apapun. Wudu termasuk di dalamnya. Kita memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Allah memulai dalam surah Al-Maidah ayat 6 dengan membasuh wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh. Nah, begitu juga ya, mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah, baik ketika haji atau ketika wudu. Ini kaedahnya. Ini kaedah ini terkenal ya, yang menjadi standar keumuman lafaz bukan sebab yang khusus. Contoh, istri Nabi diperintahkan untuk pakai hijab, pakai penghalang ini. Itu ayatnya kepada istri Nabi. Apakah hukum itu hanya khusus untuk istri Nabi atau untuk semua perempuan? Nah, itu maksudnya. Yang menjadi standar keumuman lafaz bukan sebab yang khusus. Sebab yang khusus maksudnya apa? Ya, sebabnya waktu itu adalah istri Nabi. Tetapi hukumnya umum. Paham, Pak, ya? Nah, ini kaedah yang terkenal di dalam hukum fikih. Ya, azan dulu silakan. Karena tidak terdengar yang lain-lain pada azan. Silakan. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. Maksud sabda ini adalah mulailah Safa, kemudian baru apa? Marwah. Karena memang hadisnya berkenaan dengan apa? Dengan haji. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 158. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Baik. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i seperti ini, yakni dengan redaksi perintah. Mulailah, ya. Sedangkan dalam riwayat Muslim dengan lafaz yang isinya khabar, seperti apa? Abda'u bima bada Allahu bih. Abda'u bima bada Allahu bih. Dua-dua riwayatnya sahih, ya. Jadi riwayat An-Nasa'i dengan lafaz perintah, mulailah. Sedangkan riwayat Muslim dengan lafaz kabar. Kabarnya bagaimana maksudnya? Saya memulai dengan yang Allah telah mulai. Nah, di situ kan enggak ada perintah. Bisa dipahami, Pak, maksud saya? Ya. Jadi lafaz yang kita baca sekarang milik siapa? Imam An-Nasa'i dengan lafaz apa? Perintah. Ibda'u, mulailah dalam terjemahannya. Kenapa penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani memulai dengan perintah? Agar lebih menunjukkan bahwa tertib dalam berwudu hukumnya wajib. Memang ada juga riwayat Muslim yang bukan dengan perintah, tapi dengan kabar. Abda'u, saya memulai. Itu kan bukan perintah. Saya memulai dengan yang Allah mulai. Itu kan bukan perintah. Nah, ini yang jelas dua-dua riwayatnya sahih, wallahu a'lam. Taib. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, maksud penulis menyebutkan hadis ini sebagai dalil wajibnya tertib dalam berwudu. Ini hukum pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini. Maksud penulis menyebutkan hadis ini sebagai dalil tentang wajibnya tertib dalam berwudu. Padahal hadis ini tentang apa? Haji. Padahal hadis ini tentang haji. Ya, taib. Sudah? Penulisnya sudah? Taib. Yang kedua, yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah sebuah kaedah fikih. Silahkan dicontek di papan tulis. Yang menjadi standar adalah keumuman lafaz, bukan sebab yang khusus. Yang menjadi standar adalah keumuman lafaz, bukan sebab yang khusus. Hadis ini memang tentang apa? Haji, tapi bisa juga digunakan untuk apa? Untuk wudu. Bisa juga digunakan untuk yang lain-lain. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Paham, Pak, ya? Bisa dipahami, ya? Jadi dari sisi mana kaedah ini? Yaitu kaedahnya berbunyi mulailah. Yang penting umum lafadznya. Menunjukkan bisa apa saja. Haji kah, wudu kah, sholat kah, ya, bisa apa saja. Meskipun hadisnya tentang, sebab hadisnya tentang haji. Nah, itu dia, ya, Bapak Ibu. Dan itu seluruh hukum Islam seperti itu. Ya, seluruh hukum Islam seperti itu. Meskipun hadisnya tentang seorang sahabat, tetapi hukumnya apa? Umum untuk seluruh umat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, bahwa tertib di dalam berwudu ada tiga macam. Ini perhatikan agak jeli seperti yang saya sudah singgung tadi di awal. Tertib dalam berwudu ada tiga macam. Yang pertama, tertib antara anggota-anggota wajib. Anggota-anggota wajib. Yang empat lah. Yang empat itu. Apa? Wajah. Kedua tangan. Kemudian. Kepala. Kemudian kaki. Nah, ini tertib. Harus tertib. Wajib tertib. Tertib antar anggota-anggota wudu. Harus tertib. Ya. Yang kedua, tertib antar anggota-anggota yang disunnahkan. Tertib antar anggota-anggota yang disunnahkan. Seperti pertama kali kita berwudu apa? Membasuh kedua tangan. Kemudian setelah itu, mana yang lebih dahulu? Berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung? Sekaligus, ya. Mana yang lebih dahulu? Bersiwak atau berkumur-kumur? Hah? Maka jawabannya membersihkan. Nanti ini insya Allah saya berjanji kepada Bapak, nanti bisa ditagih. Insya Allah setelah bab berwudu selesai, tidak tahu selesaikannya kapan bab berwudunya, ya, ini masih ada beberapa hadis Rasul, ya, saya akan bagikan secara tertulis tata cara berwudu dari A sampai Z-nya, baik yang wajib, rukun, sampai sunnah-sunnahnya yang detil. Nah, di situ nanti ada tertib-tertibnya. Di antaranya basuh kedua telapak tangan, baru setelah itu bersiwak, baru setelah itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, ini harus tertib juga, ya. Ini juga harus apa? tertib juga. Taib. Kemudian tertib yang ketiga yaitu tertib antara anggota yang disunnahkan dengan anggota yang diwajibkan dalam berwudu. Anggota yang disunnahkan dengan anggota yang diwajibkan dalam berwudu. Seperti setelah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung lalu dikeluarkan, lalu membasuh wajah. Ini harus tertib. Ya, jadi tertib itu ada tiga macam. Taib, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya, atau kita salat dulu ya. Salat dulu, nanti kita bahas lanjutan dari hadis ini, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya dari hadis yang telah kita baca pada malam ini, hadis yang kedua, bahwa pendapat yang paling kuat yaitu tertib dalam berwudu hukumnya wajib. Pendapat yang paling kuat, tertib dalam berwudu hukumnya wajib. Dan barang siapa yang tidak tertib, tidak sah wudunya. Barang siapa yang tidak tertib, tidak sah wudunya. Ini pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, kemudian juga Abu Ubaid, yang menunjukkan bahwa tertib dalam berwudu hukumnya wajib. Dan kalau saya katakan pendapat yang paling kuat, berarti ada apa? Ada perbedaan pendapat, ya. Perbedaan pendapat memang di antara para ulama, ada yang mengatakan tidak wajib. Seperti Imam Malik mengatakan tertib dalam berwudu hukumnya apa? Tidak wajib, ya. Tetapi wallahu alam, pendapat yang paling kuat adalah wajib. Berarti kalau ada orang yang membasuh tangan dulu sampai siku sebelum membasuh muka, maka wudunya tidak sah. Taib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, dan pelajaran ini saya ambilkan dari Asy-Syaikh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu kiat menambah ikhlas dalam beribadah adalah, catat baik-baik, ini penting. Ya. Ini termasuk perkara yang beliau memang ahlinya di dalam masalah ini. Kiat menambah ikhlas dalam beribadah adalah ketika mengerjakan ibadah, hadirkan di dalam hati saya sedang melaksanakan perintah Allah. Saya ulangi. Kiat menambah keikhlasan dalam ibadah adalah hadirkan di dalam hati saya sedang mengerjakan perintah Allah. Jadi bukan sekedar berwudu, bukan sekedar sa'i antara Safa dan Marwah, bukan sekedar sedekah, bukan sekedar sholat, tapi sholat ketika kita sholat, ya Allah, ini perintahmu saya kerjakan. Indah itu. Ya. Ya Allah, wudu seperti ini adalah perintahmu saya kerjakan. Wah, itu menambah keikhlasan. Tidak akan pernah mikir dilihat orang atau tidak dilihat orang. Tidak akan pernah mikir dapat pahala atau tidak dapat pahala. Dapat penghargaan dari manusia atau tidak dapat penghargaan manusia. Karena dia cuma mikir apa? Perintah Allah. Ya Allah, ini perintahmu, saya kerjakan. Membaca Al-Quran. Ya. Mengingat ketika kita baca Al-Quran. Ya Allah, ini perintahmu untuk membaca Al-Quran. Terus seperti itu. Kiat menambah keikhlasan dalam ibadah adalah mengingat ketika kita mengerjakan, hadirkan hati bahwa kita sedang mengerjakan perintah Allah. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan satu hadis karena hadisnya lemah jadi tidak terlalu banyak pembicaraan. Saya baca hadis yang ke berapa? 54. Wa anhu radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. Darinya, yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang sudah kita sebut, bahwa Jabir bin Abdullah adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Makanya kita nanti dapati banyak hadis-hadis beliau. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, beliau memutarkan air ke atas dua siku-sikunya. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama dari hadis ini sudah Jabir bin Abdullah. Pelajaran kedua, makna hadis ini. Lihat hadisnya. Nabi Muhammad SAW apabila berwudu, beliau memutarkan air ke dua sikunya. Jadi begini, diputarkan airnya di dua sikunya. Ya. Jadi samping mengusap, membasuh tangan, lengan, dan memutarkan air di dua siku, di siku sampai siku. Itu maksudnya. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dengan sanad yang lemah. Taib. Poin ketiga dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Hadis ini hadis yang lemah. Ingin tahu kelemahannya? Karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Al-Qasim bin Muhammad bin Abdullah bin Aqil. Ya. Para ulama hadis mengatakan di antaranya Abu Hatim, orang ini yang bernama Qasim bin Muhammad ini matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan oleh para ulama. Kalau matruk itu biasanya dia itu dituduh berdusta dalam meriwayatkan hadis, makanya ditinggalkan. Ya. Taib. Kemudian Imam Ahmad mengatakan orang ini laisa bisyai, artinya enggak ada nilainya. Buh. Ini bukan ghibah, Ustaz. Ya, ini ghibah yang diperbolehkan demi menjaga keutuhan agama Islam. Boleh menilai orang seperti itu. Itu disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil. Ya, jarh apa? Wa ta'dil. Jadi orang ini enggak ada apa-apanya. Laisa bisyai. Laisa bisyai. Ya, tapi jangan nanti pian fulan laisa bisyai. Ini kada boleh ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah SWT. Taib. Jadi hadis ini lemah, cuma maknanya sahih. Karena Al-Qur'an berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aydiyakum ilal marafiq." Basuhlah kedua tangan salian sampai siku. Siku masuk bagian ya. Jadi lafaz hadis ini matannya sahih, tetapi sanadnya, mata rantainya itu lemah. Dan itu banyak dalam lafaz-lafaz hadis. Sanadnya lemah, tetapi matannya, isi konten hadisnya itu apa? Sahih. Ya, taib. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu membasuh tangan sampai siku. Siku masuk bagian darinya. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari, ya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW membasuh wajahnya, kemudian beliau sempurnakan wudhunya. Tsumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'udud. Kemudian beliau membasuh tangan kanannya sampai masuk ke dalam otot tangan. Otot tangan otomatis masuk juga apa? Siku. Berarti siku termasuk bagian yang dibasuh ketika berwudu. Ya, ini satu hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah pada pertemuan ini 3 hadis kita baca, itu semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. 9 hadis lagi kita selesai tentang bab wudu ini. Mohon bersabar. 6. Ada yang lain? Ada yang ingin menambahkan, bertanya? Ya Ustaz, yang pertama pertanyaan dari pendengar Gema Madinah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya bagaimana wudu saya? Saya mengusap kaos kaki saja karena membuka kaos kaki tidak memungkinkan. Saya sedang safar, tidak ada kamar mandi di musola di pinggir jalan tersebut. Syukron. Iya. Mengusap kaos kaki boleh, karena ada hadis riwayat Imam Abu Daud, wa masaha 'alal jawrab, dan beliau mengusap di atas kaos kaki, boleh. Dan hukumnya sama dengan nanti mengusap di atas 2 sepatu khuf. Itu nanti bab tersendiri. Setelah bab wudu ada namanya bab mengusap di atas 2 sepatu khuf. Ada hukum-hukumnya. Ya, di antara hukumnya saya sebutkan secara ringan, yaitu sebelum mengusap harus berwudu dengan membasuh kedua kaki dulu. Jadi memasukkan kaos kakinya dalam keadaan kakinya suci. Yang kedua, kaos kakinya suci, gak boleh najis. Yang ketiga, batasan mengusap di atas kaos kaki atau 2 sepatu khuf adalah 1 hari 1 malam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Yang keempat, yaitu mengusap di atas khuf atau di atas kaos kaki batal kalau seandainya berhadas besar, junub misalnya, harus dilepas semuanya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, ini khilaf di antara para ulama, kalau kaos kakinya dilepas, apakah masih boleh sholat atau batal sholatnya? Jadi misalkan, pas sholat zuhur saya mengusap di atas kaos kaki. Habis zuhur panas, dibukalah kaos kakinya. Pas azan asar saya tidak batal, tapi sudah membuka kaos kaki. Bolehkah sholat seperti ini? Batalkah wudhunya? Nah, itu kita bahas nanti. Tapi itu hukum-hukum yang secara umum saya bicarakan tentang mengusap di atas kaos kaki. Saya teringat Gema Madinah, maka mungkin di sini yang hadir juga kaum muslim, yang mendengarkan juga kaum muslim banyak. Alhamdulillah perkembangan begitu pesat di Martapura, terutama Masjid Syarifah Salihah. Mereka akan membuka lahan, dan ini termasuk kebaikan bagi kaum muslim di Kalimantan Selatan untuk membuka sekolah dan juga untuk memperluas pesantren kita. Jujur saja, ketika kita atau saya pribadi keluar kota, pertanyaan paling sering di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, secara umum sudah ada pesantren atau belum. Maka ini aset, ya, kita bekerja sama, tolong menolong. Di samping nanti kita juga akan membangun Islamic Center di sini, dan juga kita bangun di sana memperluas ma'had pondok pesantren Bakkah untuk SD, kemudian sanawi mutawassithah SMP, laki-laki dan perempuan, dan lahannya sudah dibebaskan. Oleh karenanya nanti mungkin ada utusan dari Martapura untuk pembebasan lahan di sana. Semakin kita mempunyai sekolahan, madrasah, pondok pesantren, maka itu semakin bagus untuk kegiatan dakwah sunnah ini. Karena seperti ini cuma 1 jam, 2 jam, ya. Dan alhamdulillah banyak manfaatnya. Dan ini mengaji kitab seperti ini lebih utama dibandingkan kajian tematik, kajian judul-judul. Karena ini yang akan membuat seorang muslim tambah mumpuni ilmunya. Tapi mungkin tidak menarik bagi yang cuma suka ceramah-ceramah biasa. Uma dari dulu setahunan wudu aja lah jar. Kada dadang lain, akhirnya bulik. Ya. Maka ini sebenarnya lebih manfaat untuk mumpuninya ilmu seorang muslim. Lebih manfaat dibandingkan kajian tematik, ya, kajian judul, tema ini. Kenapa? Karena itu lebih mumpuni. Mumpuni di sini dalam bahasa Arabnya taksilul ilm, mendasarkan ilmu. Ya. Maka kita harus saling tolong-menolong demi dakwah ini. Dan saya sudah komit sebelum pulang dengan beberapa penasehat bahwa Radio Gema Madinah harus besar. Dan kita di Banjarmasin selama tidak ada hal yang aneh-aneh dari Gema Madinah, kita akan tetap membesarkan Radio Gema Madinah. Dan tidak ingin membuat yang lain, ya, agar besar Radio Gema Madinah tersebut, sehingga menjadi corong dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah di Kalimantan Selatan ini. Ya, maka saya dengar-dengar lahannya alhamdulillah mungkin sampai 11.000 meter lahan yang ingin dibuka kalau seandainya memang sudah dibebaskan. Dan itu pun butuh bantuan kita. Tunggu saja, amplop-amplopnya akan tersebar nanti. Mudah-mudahan, dan itu harta bapak-bapak sekalian. Ya, itu harta kita sebenarnya. Nah, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, yang kami tanyakan masalah fikih wanita itu kan belum selesai, Ustadz. Nah. Bagaimana kalau setiap Jumat seperti biasa habis asar kita mulai lagi di Masjid Imam Syafi'i? Jazakillah khair. Ini urusan yayasan, Ibu. Saya untuk saat sekarang no comment. Ya, nanti kita bicarakan sama Ustadz Hasbi, dan saya berharap ibu-ibu juga langsung berbicara kepada Ustadz Hasbi. Saya tidak bisa masuk ke dalam permasalahan ini. Memang itu jadwal adalah jadwal yang berarti, tetapi mudah-mudahan ada solusi menarik nanti, mudah-mudahan. Ya. Ya Ustaz, selanjutnya dari Pak Joko via BBM. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah dengar bila wanita bepergian dan ketika masuk waktu sholat kebetulan tempat wudu bercampur dengan laki-laki, si wanita wudunya mengusap tanpa membuka dengan syarat harus berwudu dulu sebelum bepergian, walaupun di jalan nanti wudunya batal. Terima kasih. Iya, seperti yang sudah kita singgung bahwa yang paling utama adalah tetap berwudu seperti biasa. Cuma dia mengkondisikan agar auratnya tetap tidak terlihat. Ya, jangan mengusap di atas surban seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Karena hadisnya memang untuk laki-laki mengusap di atas surban. Nah, tetapi jika dia ingin mengusap di atas jilbabnya, maka bagaimanapun dia tetap juga akan mengeluarkan rambutnya, dan rambut aurat tidak boleh terlihat. Ya, jadi saya katakan bahwa untuk mengusap di atas jilbab bagi perempuan, maka lebih baik dia berwudu seperti biasa, asal auratnya ditutup oleh sebagian muslimah yang lain. Jadi bergantian, mengkondisikan menjaga aurat. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ingin mengusap di atas jilbab, wallahu alam boleh. Tetapi bagaimanapun dia juga akan mengeluarkan sebagian rambutnya, dan itu pun juga harus dijaga. Adapun apakah hukumnya seperti hukum mengusap di atas khuf dan di atas surban, maka iya. Dibicarakan oleh para ulama, salah satu hukum mengusap di atas surban adalah sebelumnya memakai surban dalam keadaan suci. Artinya berwudu yang sempurna dulu sebelumnya, baru di atas surban. Baru di atas apa? Surban. Jadi hukumnya seperti hukum mengusap di atas surban atau mengusap di atas dua khuf. Ya, wallahu alam. Sekali lagi jawaban tadi tentang ibu yang hari Sabtu, hari Jumat yang kita tidak belum melanjutkan kajian kita karena ada satu dan lain hal, maka mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik ya ibu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sunnah wudu menyala-nyala jari-jari tangan, Ustaz, bagaimana caranya? Menyela-nyela jari jemari tangan ketika membasuh tangan ya. Caranya kita basuh tangan seperti biasa, untuk sudah kita jelaskan ketika membaca hadis-hadis tentang wudu membasuh tangan, kita mulai dari ujung jari jemari tangan. Kita basuh ya sampai siku, siku masuk bagian darinya. Kemudian setelah kita ini kita kembalikan dan disela-sela seperti biasa. Dan ada penyelaan dengan jari jemari kelingking, ya. Ini kalau mampu, silahkan dengan jari jemari kelingking. Terutama juga kaki, jari jemari kaki. Tapi kalau seandainya tidak mampu, mungkin terhalang lawan parut, maka ya susah. Boleh dengan yang lain-lain. Ya, wallahu a'lam. Yang di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama nuntut ilmu kah atau sholat sunat, Ustaz? Terus yang kedua, sekitar seminggu telah lalu saya bertanya juga, Ustaz, mengenai menjaga najis kita kencing. Tapi kemarin itu kan mengenai kencing. Apa? Menjaga najis pada saat kencing kita bersih. Tapi itu kan masalah kencing. Kalau ini kan masalah beol. Maaf. Masalah kita mau berak, terus ibaratnya kita berak, terus bendanya tuh ada keperancingan ke baskom, apakah bas air di baskom tuh dibuang semuanya atau dicibuk aja barangnya tuh dibuang? Bagus, ya. Oke, okay. Itu ya. Iya, yes. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, bagusan mana, menuntut ilmu atau sunnah? Menurut bapak bagusan mana? Hah? Nuntut ilmu. Kenapa? Lebih wajib. Nah, ini kan kenapanya kan beda. Ya. Menuntut ilmu lebih utama dibandingkan ibadah sunnah. Dua-duanya utama. Nah, di sinilah yang sering saya singgung ada namanya skala prioritas terbalik. Ya. Jadi dalam Islam itu bahkan Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Rahili, syekh yang pernah saya duduk di hadapan beliau, beliau mempunyai buku judulnya Tajridul Ittiba fi Afdalil A'mal. Meluruskan pengikutan terhadap Rasulullah dalam perkara mana yang lebih utama dalam sebuah amal. Dan ini konsep, salah satu konsep ibadah seorang muslim. Lebih mengutamakan mana, yang ini atau itu. Selalu ada kita di dalam kehidupan kita beribadah, selalu ada seperti itu. Mana yang lebih afdal? Berdoa antara azan dan iqamah atau baca Quran? Mana yang lebih afdal? di saat sepertiga malam terakhir menghafal Quran atau membahas tentang ilmu. Nah, ini ya, ini yang disebut dengan afdolul a'mal. Di mana yang lebih utama? Itu dibicarakan oleh para ulama ternyata. Dan bagus pertanyaannya, maka jawabannya yang paling utama adalah menuntut ilmu. Bahkan diceritakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika bertandang ke rumahnya Imam Ahmad, beliau pertama makan segancang kancangnya. Habis itu anak perempuannya mengatakan, ini kok imam makannya banyak banget, nggak ada zuhud sama sekali. Ya, ternyata beliau punya sebab, karena beliau yakin di rumahnya Imam Ahmad tidak ada harta kecuali harta yang halal. Makanya beliau memperbanyak makan dari makan yang halal, sehingga nanti mungkin di tempat lain yang banyak syubhat beliau cukupkan diri beliau. Yang kedua, disediakan seperti bagaimana yang saya jelaskan bahwa zaman dahulu tidak ada keran, tidak ada ledeng. Kalau ingin berwudu diletakkan di depannya bejana air untuk berwudu, dan akan ketahuan, oh ini si fulan bangun malam, ini enggak bangun malam. Kenapa? Karena air wudunya mungkin berkurang atau bergerak. Ternyata semalaman suntuk Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak bergerak itunya. Kata anak perempuannya, imam apaan yang gak sholat malam? Ya, karena memang qiyamul lail da'bus salihin, sholat malam itu adalah kebiasaan orang salih. Jadi kalau ingin mensematkan diri anda sebagai orang salih, sholat malamlah. Qiyamul lail da'bus salihin. Nah, ternyata ketika pagi ditanya kenapa itu tidak bergerak, maka beliau mengatakan, air wudhuku masih ada, wudhuku masih ada dari mulai isya sampai subuh, berarti beliau tidak tidur. Lebih utama ini, ya, beliau tidak tidur. Semalaman suntuk, ternyata yang beliau kerjakan adalah membahas tentang fikih. Jadi semalaman suntuk otaknya diputer. Maka keluarlah kitab Al-Um, keluarlah kitab Ar-Risalah, itu hasil. Makanya beliau mengatakan, laisa syai'un afdala ba'dal faridati min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang paling utama setelah mengerjakan hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu. Kenapa? Karena hal yang wajib dan sunnah tidak bisa dikerjakan tanpa. Itu satu. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi khairun? Manusia mana yang paling baik? Khair itu ismut tafdhil. Ismut tafdhil itu kata yang menunjukkan paling, lebih dari yang lainnya. Khair. Jadi kalau diterjemahkan, manusia mana yang paling baik? Maka beliau menjawab, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat. Orang berilmu paling bermanfaat dibandingkan orang ahli ibadah. Ibadah sunnah dia sujud ruku 100 kali 100 rakaat untuk dirinya sendiri. Ya, untuk dirinya sendiri. Akan tetapi orang yang berilmu dia untuk orang lain. Orang bisa mengerjakan ibadah seperti ini karena ilmu yang dia sampaikan. Makanya menuntut ilmu lebih utama dari berbagai macam sisi. Ya. Tetapi ingat, pertanyaan seperti ini bisa nantinya menjadi tipu daya iblis mengganggu manusia. Akhirnya dua-duanya kada digawi. Memikirkan ini yang balik, ini yang baik. Akhirnya nonton televisi. Ya. Itu dia. Jadi imma dia nuntut ilmu atau dia mengerjakan amalan sunnah. Jangan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang menyibukkan dia. Sama kayak membicarakan masalah puasa, puasa sunnah. Puasa sunnah kalau seandainya dikerjakan pada hari Sabtu bagaimana, pada hari Jumat bagaimana. Dibicarakan secara fikih, isuknya makan sih din, gak ada puasa. Nah ini hati-hati, itu trik iblis biasanya begitu. Karena kita sering mendengar Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam kajian beliau. Beliau adalah seorang ahli hadis yang masih hidup sampai sekarang, di guru besar di Masjid Nabawi. Beliau sering ditanya, Syekh, sepertiga malam mana yang paling utama? Sholat malamkah atau menuntut ilmukah? Maka jawaban Syekh, mudah-mudahan waktu Anda berkah. Dua-duanya bisa dilakukan, sholat malam dan juga menuntut ilmu. Ini masalahnya, kadang kita lebih utama, akhirnya diganggu oleh iblis, tidak dikerjakan dua-duanya. Nah, itu trik iblis. Ya Allah. Nah. Kasih mik. Oh, yang kedua tentang, oh ya, yang kedua kalau seandainya terciprat, ya, tentang buang air besar terciprat, maka sama hukumnya. Ya, kita selalu berpacu kepada hadis, Pak. Jangan berpacu kepada perasaan. Umar digat mana pinanya sate. Jangan. Hadisnya bagaimana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai' illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu." Air suci tidak ada yang bisa menajiskannya sesuatu apapun. Syai'un di sini kata nakirah dalam bentuk penafian, peniadaan yang menunjukkan kepada keumuman. Sesuatu apapun tidak bisa menajiskan air. Kecuali jika berubah warna, bau, dan rasa. Nah, pian lihat aja berubah ada warnanya tuh. Mun kecipratan. Ada bendanya, Pak. Hah? Ada bendanya. Sama. Ada baunya. Kalau berubah baunya sudah. Jadi ya, kalau ada baunya itu dibuang sekalian langsung atau dicibuk aja bendanya? Najis, seluruh airnya najis. Najis. Ya, berarti ya, sangat sangat mudah, Pak Ustaz, yang WC yang ada ini, yang WC yang kita gunakan ini sangat mudah untuk kalau kita ngelagi beol tuh kecipratan ke ember tuh. Soalnya sejajar tuh, Pak Ustaz. Nah, itu tinggal kita bagaimana nanti mengkondisikannya. Ya, yang jelas hukumnya seperti itu. Hukumnya tidak bisa kita mengarang sendiri, harus kembali kepada dalil. Ya? Nah, silakan kasih ke samping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Mungkin agak keluar sedikit dari konteks pembahasan kita, tetapi masih seputar hadis. Yang pertama berkenaan tentang Rasulullah memakai sorban atau imamah. Yang ulun tahu, imamah itu adalah as-saub alladzi yulaffu ala ra'as, kain yang dililitkan di kepala, itu kan. Yeah. Pertanyaannya, apakah memakai sorban itu termasuk sunnah atau tidak? Karena kalau kita lihat di antara ulama-ulama Saudi misalnya, mereka tidak memakai sorban berupa imamah, tetapi sorban yang hanya di semacam kerudung mungkin. Kerudung, ya, ya, diselongkoy ya kan bahasa kami ya, itu. Nah, ataukah memang ada sunnah? Karena di luar kajian kita, ulun pernah mengikuti ada namanya hadis musalsal. Ya. Ya, di mana di antara hadis musalsal itu adalah bahkan tata cara kaifiat melilit sorban itu ada cara-cara khususnya yang diijazahkan biasanya. Ya. Nah, apakah ini merupakan sebuah sunnah Rasul atau bagaimana? Memang ulun pernah membaca di dalam hadis-hadis fadilat tentang memakai imamah, rata-rata hadisnya sangat lemah. Nah, tetapi kata mereka yang mengamalkan, meskipun fadilatnya adalah lemah, tetapi Rasul memakai berdasarkan hadis-hadis seperti larangan berihram memakai sorban, kemudian adanya hadis menyapu sebagian sorban, itu menunjukkan bahwa sorban adalah pakaiannya Rasul dan orang-orang Arab, seperti itu kan. Nah, sehingga mereka menganggap sunnah. Ini yang pertama, mohon penjelasan. Yeah. Yang kedua mengenai kaedah al-ibarah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Apakah ada kaedah terbalik? Kalau tidak salah belum pernah mendengar, meskipun rasa-rasanya agak kurang yakin. Ya, ini al-ibarah bi khususi sabab la bi umumil lafzi gitu. Nah, apa memang ada seperti itu dan bagaimana penerapannya, Ustaz? Iya. Syukran jazakallah. Jazakallah khair. Bagus pertanyaannya, maka jawabannya perhatikan baik-baik. Yang pertama yaitu tentang apakah memakai. Jadi di situ pertanyaan antum itu ada beberapa sub pertanyaan ya. Yang ingin saya bahas pertama kali, apakah memakai imamah adalah sunnah? Apakah memakai imamah adalah sunnah? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada kaedah fikih yang mengatakan al-aslu fil asya al-ibah. Asal hukum dalam sesuatu itu adalah mubah. Begitu juga di dalam seluruh makanan, minuman, dan pakaian. Asal hukum pakaian adalah mubah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian. Nah, dari sini kita ambil pelajaran akhirnya bahwa makanan, minuman, dan seluruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia adalah mubah untuk dipakai, kecuali yang dikecualikan. Ini satu yang harus kita pahami. Yang kedua, untuk pakaian yang sunnah adalah pakaian yang dipakai oleh masyarakat sesuai dengan kebiasaan masyarakat tersebut. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah orang-orang Arab yang beliau memakai pakaian, yang mereka memakai pakaiannya dengan imamah. Dengan apa? Imamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau memakai pakaian dengan imamah karena kebiasaan orang kampung. Ya, karena kebiasaan orang kampung. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu kita bicarakan apakah surban imamah itu adalah hal yang mubah atau hal yang biasa atau dia dianggap sebagai sunnah. Nah, itu pembicaranya. Saya ulangi, memakai surban apakah hal yang mubah atau kebiasaan atau dianggap sebagai sunnah? Maka jawabannya, dia adalah termasuk bagian kebiasaan. Termasuk bagian apa? Kebiasaan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya singgung tadi, beliau tinggal di tengah orang yang memakai pakaian seperti itu. Makanya yang lebih nyunnah untuk pakaian adalah berpakaian dengan sesuai orang yang kita tinggal di sana. Seperti di Indonesia memakai sarung, maka paling sesuai dengan sunnah adalah yang sarungan. Itu pun sarungan pada waktu-waktu tertentu. Kadang mungkin kita masuk istana presiden sarungan misalnya. Pak Arif kerja sarungan. Nanti pas ditanya, kenapa? Karena ini sunnah, Pak. Nah, tidak. Sunnah di kantornya Pak Arif, pakaian pakai polisi. Nah, seperti itu. Jadi, untuk imamah, dia jawabannya, dia bukan termasuk ta'abbudi. Bukan ibadat. Tetapi dia termasuk mubah atau kebiasaan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah orang Arab. Bukti yang menunjukkan itu adalah sebuah kebiasaan, tidak ada satu hadis pun yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk memakainya. Memakainya kepada para sahabatnya. Dan ditambah lagi dengan kabar yang antum sebutkan tadi, dan itu sahih kabarnya, tidak ada satu hadis sahih pun tentang keutamaan memakai surban. Adapun kalau seandainya disebut, dia adalah al-hadith al-musalsal. Hadis musalsal itu, Pak, maksudnya adalah saya dapat dari guru saya, guru saya dapat dari guru saya, guru saya dapat dari gurunya, terus seperti itu. Dan hadis musalsal banyak, seperti hadis musalsal dijewer. Jadi ketika meriwayatkan itu dijewer muridnya. Karena nang murid ini menjewer pulang nang ingin diriwayatkan, menjewer terus. Sama seperti itu. Sama memakai surban. Ya, hadis musalsal memakai surban. Karena dapat ijazah. Nah, perlu diperhatikan. Tidak semua hadis musalsal sahih. Ya. Dan kita beribadah dengan hadis apa? Yang sahih. Begitu jawabannya. Ya. Taib, kalau ada orang mengatakan seperti yang disanggahkan tadi. Memang hadisnya lemah, tapi kan dipakai oleh Rasulullah. Taib, dipakai oleh Rasulullah. Anda ketika memakai surban, itu adalah kebiasaan Rasulullah. Anda dapat pahalanya karena cinta Anda kepada Rasulullah. Bukan karena surbannya. Sama kayak cincin. Anda memakai cincin, kenapa memakai cincin? Mengikuti Rasulullah. Lebih tepatnya, karena saya cinta Rasulullah, saya mengikuti. Saya memakai cincin. Anda dapat pahala atas cintanya. Bukan karena cincinnya. Seperti itu ya. Yang kedua, yaitu al-ibrah bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Kalau dibalik bagaimana? Yang menjadi al-ibrah bi'khususis sabab la bi'umumil lafzi. Yang pertama dulu saya terjemahkan. Yang menjadi standar adalah keumuman lafaz, bukan sebab yang khusus. Artinya, apa yang terjadi di zaman Rasulullah bukan khusus hukumnya di situ saja, tapi hukumnya umum sampai hari akhir. Sampai apa? Hari akhir. Seperti misalkan masalah wanita dan laki-laki yang sudah menikah tapi berzina. Maka dirajam sampai mati. Nah, dirajam itu kan di zaman Rasulullah. Itu kan khusus sebabnya. Sahabat Rasulullah khusus kan itu. Tapi hukumnya apa? Umum. Untuk setiap yang sudah menikah, sudah merasakan lezatnya berhubungan badan, tapi masih berzina, maka kena rajam. Nah, itu maksudnya. Nah, beliau mengatakan, saya pernah mendengar kaedahnya dibalik. Yaitu, al-ibrah bi-khususis sabab, la bi-umumil laf. Artinya, yang menjadi standar adalah sebab yang khusus, bukan keumuman lafad. Maka jawabannya, ini salah satu pengecualian. Terkadang ada hal-hal yang khusus. Dan kapan kita mengkhususkan itu? Ketika ada nas pengkhususan. Nah, itu dia. Tapi kaedah yang sering dipakai yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi yang menjadi ukuran adalah keumuman lafadznya, bukan sebab yang khusus. Dan itu banyak Pak di dalam Al-Quran. Seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Misalkan tentang hijab. Itu kan ceritanya Nabi Muhammad SAW menikah dengan, kalau tidak salah, Hafsah. Menikah dengan seorang perempuan kalau tidak salah. Ya, istri Nabi Muhammad SAW. Saya lupa namanya Hafsah. Ya, Zainab ya. Ya, Zainab. Menikah dengan Zainab. Nah, orang-orang tidak mau keluar, para sahabat enggak mau keluar di situ saja. Akhirnya turunlah ayat hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian minta makanan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir, enggak boleh langsung berhadapan, malu. Nah, ini kan sebabnya khusus, yaitu kepada siapa? Istri Nabi Zainab, apakah hukumnya cuma khusus untuk Zainab? Tidak. Untuk seluruh umum wanita muslimah harus memakai tabir. Nah, itu maksudnya. Bisa, jadi pengecualian itu. Ya. Pengecualian terkadang ada. Itu pun dengan syarat harus ada dalil yang mengkhususkannya. Karena kaedah muttaridahnya ini. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Cuma seperti masalah tayamum. Tayamum yang terjadi kepada seorang sahabat. Apakah hukumnya hanya untuk sahabat ini saja? Enggak. Tetapi untuk apa? Seluruh umat. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Sebelum saya lupa, besok insyaallah tidak ada kajian tentang apa? Riyadhus Shalihin, tetapi mohon hadir kehadirannya karena kita akan membacakan sebagaimana Bapak Presiden kita membaca kabinet, saya juga membacakan struktur nanti pengurus Masjid Imam Syafi'i. Kemudian kita akan melihat video tentang kegiatan-kegiatan selama satu tahun ini di Masjid Imam Syafi'i. Dan mudah-mudahan itu menjadi kenangan yang manis, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan habis Isya mungkin ada acara yang lain. Jadi yang jelas habis Maghrib besok tidak ada kajian. Yang ada hanya pembacaan struktur pengurus Masjid Imam Syafi'i. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini ada pertanyaan? Ya. Saya bekerja di salah satu instansi yang jam kerjanya 8,5 jam per hari. Sedang volume kerjanya tidak begitu banyak. Kawan-kawan sudah pulang semua pada jam 3. Sedang jam pulang sebenarnya jam 4. Bagaimana sebaliknya saya? Apakah saya harus tetap bertahan sampai jam 4 meski saya sendiri atau ikut pulang pada jam 3 tersebut? Bagaimana sebaiknya coba? Hah? Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya ya tetap sesuai dengan kesepakatan seorang muslim, itu sesuai dengan kesepakatan al-muslimuna ala syuruti, meskipun sorongan ya sudah, itulah kesepakatan. Karena begini, kita itu dapat gaji karena menjual waktu kita. Berarti kalau kita pulang duluan sebelum waktu habis, itu berarti ya kita memakan harta yang tidak halal. Demikian. Iya. Bolehkah membaca surat Al-Baqarah di rumah, tidak harus selesai tapi dicicil setiap malam? Boleh. Dan ini bagus. Ya, para sahabat dan Nabi Muhammad SAW setiap malam mempunyai kebiasaan baca Quran. Ya, maka dibiasakan. Harus ada. Harus ada walau satu ayat. Setiap hari harus ada. Ya, jangan sampai terlambat. Nah, cukup kiranya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jamaah. Kembali kami mengingatkan bahwa besok insyaallah kita akan mengadakan pemaparan materi presentasi dari BMT Bintaro yang insyaallah akan menyampaikan tentang solusi kredit memiliki rumah atau mobil yang tanpa riba. Jadi kami kembali mengundang kepada jamaah yang memang memiliki niat untuk memiliki rumah atau mobil dan memiliki kemampuan untuk hal tersebut untuk bisa ikut di acara tersebut dengan biaya partisipasi sebesar Rp30.000 dan menghubungi Koperasi Syariah Rahmah. Formulir bisa diambil ke Ahli Bahtiar atau sama Ana pada malam ini dan menyerahkannya besok dengan setelah mengisi formulir tersebut. Peserta terbatas 50 orang.